billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu yudhillu qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Inna Allaha lahu mulku as-samawati wal ard yuhyi wa yumiit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. Yani أن الله تعالى إذا من على قومي على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم وليتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم ففي هذا دليل على كمال رحمته وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. Berkata المفسر الإمام السعدي رحمه الله يعني سمي الله سبحانه وتعالى إذا من على قوم بالهداية. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada suatu kaum dengan hidayah, wa amarhum bisuluqis siratal mustaqim, dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk berjalan di atas siratal mustaqim. فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه. Karena sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ihsannya, kebaikannya dengan sempurna. ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan segala sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, oleh hamba-hambanya. Segala sesuatu perkara-perkara yang sifatnya darurat, kebutuhan yang urgen, yang darurat akan dipenuhi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yatrukuna dhalin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hamba-hambanya dalam keadaan tersesat, jahilin, bodoh. Tidak ditinggalkan dalam keadaan bodoh tentang perkara agamanya. Di dalam ayat ini yang mulia, dalilun merupakan dalil atas kesempurnaan rahmat Allah. Dan sungguhnya syariat Allah mencukupi atas seluruh apa yang dibutuhkan oleh hamba, baik perkara yang usul maupun perkara yang furu', yang cabang. Wa yahtamal anna al-murad bidzalik, kemungkinan yang lain yang dimaksud dengan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka. Hatta yubayyana lahum ma yattaqun, sampai dijelaskan nah kepada mereka sesuatu perkara yang mereka harus menjauhinya. Fa idza tabayyana, fa idza bayyana lahum ma yattaqun, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan segala perkara apa yang harus dijauhi oleh mereka, falam yang kadulah, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Allah, padahal sudah jelaskan seluruhnya. Aqabahum bil idlal, maka Allah Subhanahu wa taala mengiqab mereka, membalas mereka dengan menyesatkan mereka, jazaan lahum ala raddihim, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan, membantah, menolak al-haq dengan jelas. Wal awwal aula, penafsiran yang pertama lebih mendekati nah pada kebenaran. Innallaha bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatunya, maha mengetahui atas segala sesuatunya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatunya. Fali kamali ilmihi wa umum ilmikum alam takunu ta'lamun, atas kesempurnaan ilmunya Allah mengetahui secara keseluruhan tentang kalian, ilmunya kalian, malam takunu ta'lamun, yang mana kalian tidak mengetahui. Naam. Wa bayyana lakum ma bihi tantafi'un, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kalian perkara-perkara yang bermanfaat untuk kalian. Innallaha lahu mulku samawati wal ard, sungguhnya hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yahyi wa yumit, dialah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Ay wal malik lidzalik, dialah Allah yang maharaja, yang memiliki langit dan bumi seluruhnya. Al mudabbir li ibadihi bil ihya wal imata, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur terhadap hamba-hambanya dengan menghidupkan seseorang dan mematikan seseorang. Wanwa'i tadabir ilahiyah, dan segala bentuk pengaturan uluhiyah, penghambaan, penyembahan hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Fa'idha kana la yakhil bitadbirihi al-qadari, fakaifa yakhil bitadbir ad-dini muta'alliq bi ilahiyyati, apabila pengaturan qadari saja tidak bisa, bagaimana akan berkaitan dengan nam ilahiyah. Ya, tidak mungkin Allah meninggalkan hamba-hambanya dalam keadaan sudan wa muhmilin, terombang-ambing dan menyanyiakan atau nah tidak diarahkan. Aw yad'uhum, yad'uhum dalina jahilin, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan manusia, hamba-hambanya dalam keadaan tersesat dan bodoh. Wa wa'azam tawli li ibadih, yang demikian lebih besar terhadap hamba-hambanya, sehingga tidak mungkin Allah meninggalkan manusia, membiarkan manusia terombang-ambing, tidak ada arah dan tujuan. Oleh hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir, dan bagi kalian tidak ada penolong nah selain Allah Subhanahu wa taala. Ai waliyun yatawallakum bijalbil manafi', yang memberikan penolongan, pertolongan pada kalian nah dengan mengambil manfaat untuk kalian, atau nasir, diberikan pertolongan juga. Al-wali, al-wilayah, wal-nasab, pertolongan dalam rangka menolak madarat yang akan menimpa kalian. Tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat ini tentang apa? Abdul Rahman. Amin Yahya. Amin Tauhid. Ahmad, tentang apa? Habir, Amin Yusuf, memberikan anugerah kepada hambanya dengan apa? Apa? Dengan hidayah dan perintah untuk berjalan di atas shiratal mustaqim. Dengan apa? Komponennya. Itu diberikan apa yang mereka butuhkan. Ya, tidak mungkin mereka berjalan sendiri, tidak mungkin mereka dibiarkan tersesat dan terombang-ambing. Tidak mungkin mereka dibiarkan tersesat, bodoh, tidak mengetahui arahnya. Allah turunkan kitab-kitabnya dan Allah utus para rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan satu kaum melainkan setelah datang hidayah kepada mereka. Artinya orang ini tersesat, ya, orang ini tersesat atau kaum tersebut tersesat, nah, setelah datangnya Rasul, setelah dijelaskan kepada mereka, hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Naam. Inna Allah bikulli syai'in alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya maha mengetahui atas segala sesuatunya. Kesempurnaan ilmunya Allah maha mengetahui. Siapa yang berhak diberikan hidayah dan siapa yang tidak berhak diberikan hidayah oleh Allah azza wa jalla. Nah, Allahu a'lam.